الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita memasuki lanjutan kajian kita berkaitan dengan perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana ingin bagi-bagi oleh-oleh sebenarnya. Rasul SAW mengatakan, tahadu tahabu. Kalian saling berbagi hadiah. Karena itu akan menumbuhkan cinta dan kasih sayang di antara kalian. Mungkin hadiah gak bisa dikirim ke Jakarta, tapi paling tidak ana akan cerita tentang hadiah yang sangat mulia yang sebenarnya Allah berikan kepada kita semuanya. Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk mendatangi 3 masjid yang ada kaitannya dengan perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita semua mengetahui bahwa Masjidul Aqsa ada terlebih dahulu daripada Masjid Nabawi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendatangi Masjidil Aqsa sebelum beliau datang ke kota Madinah An-Nabawiyah. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa alladzi barakna hawlahu. Maha suci Allah yang telah mengisrakan, membuat Nabi berjalan di malam hari dari Masjidil Haram, dari tempat yang pertama kali Allah letakkan sebagai rumah ibadah, yaitu Ka'bah, dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, yang pembangunan Masjidil Aqsa itu adalah dengan jarak 40 tahun antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Dua masjid ini memiliki cerita yang sudah lama, cerita yang sangat panjang, cerita tentang peradaban manusia dan peribadatan manusia. Allah Jalla Jalaluh telah memberikan karunia kepada umat Islam tatkala Masjidil Aqsa diterima kuncinya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tatkala Umar menjadi khalifah, tepatnya pada tahun 15 Hijriah, Masjidil Aqsa berada di pelukan umat Islam untuk turut merasakan indahnya agama Islam, untuk turut merasakan manisnya kedamaian di bawah naungan agama Islam. Tapi tentunya musuh-musuh Allah tidak pernah suka dengan hal itu. Allah menyebutkan bagaimana mereka yuriduna ayyutfi'u nurallah biafwahim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan lisan mereka, dengan omongan-omongan mereka, dengan media-media mereka. Tapi Allah akan tetap menyempurnakan cahayanya. Allah ingin dunia ini tidak kembali gelap. Allah ingin tidak akan ada lagi orang yang dizalimi di muka bumi ini. Allah ingin manusia hidup di muka bumi ini dengan kedamaian. Allah akan sempurnakan cahayanya. Walau kariha al-kafirun. Walaupun orang-orang kafir membenci hal itu. Jamaah rahimakumullah, di antara pelajaran yang Anda bisa dapat ketika kita berangkat ke Aqsa, ternyata berangkat ke Aqsa sangat atau dikatakan lebih sulit daripada berangkat ke tempat lain. Kita harus mengajukan visa 2 bulan sebelum keberangkatan. Kita sudah harus mengajukan visa tersebut. Yang kedua, ketika visa itu sudah di tangan, belum tentu kita bisa masuk ke Aqsa. Masih ada pemeriksaan-pemeriksaan yang cukup menegangkan di perbatasan antara Jordania dengan Palestina. Itu ada. Dan kita pun bersama rombongan, ya, ketika itu Ana hanya berpesan kepada jemaah, mengatakan kepada mereka, kita sebenarnya sudah dapat izin untuk masuk ke Aqsa, tapi belum tentu kita bisa masuk Aqsa, maka banyak-banyak mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ucapan yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim tatkala dilemparkan ke dalam api yang membara, dan ucapan yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak diserang ulang oleh kaum musyrikin selesai perang Uhud. Kita akan bahas hal itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sampai ke Aqsa, subhanallah. Ketika melewati perbatasan, kita melihat, Anda baru faham, baru perjalanan sekarang Anda faham. Bagaimana Anda melihat wanita-wanita yang mereka dengan persenjataan lengkap. Gadis-gadis. Yang masih umur 18 tahun, ya, 19 tahun. Mungkin ada yang sudah dewasa. Ternyata di Israel itu, dengan penduduk yang tidak banyak sebenarnya, berapa 5 juta atau berapa disebutkan kemana Anda lupa, penduduk Israel itu semuanya adalah tentara. Semuanya adalah pasukan perang. Semua adalah orang-orang yang terlatih untuk membela negara mereka. Jadi anak-anak lulus SMA itu tidak bisa melanjutkan kuliah sampai mereka melaksanakan wajib militer. Yang pria 3 tahun. Jadi bukan main-main. Wajib militernya itu 3 tahun. Yang perempuan 2 tahun. Bukan 1 tahun. Sehingga seluruh penduduk Israel adalah tentara Israel. Dan sebenarnya sistem itu sistem yang seharusnya diadopsi oleh negeri-negeri Islam. Kenapa seperti itu? Allah mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Allah mengatakan persiapkan untuk menghadapi mereka segala macam kekuatan untuk menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi negeri Islam seharusnya mempersiapkan diri. Orang Israel mempersiapkan diri dengan cara seperti itu. Semua rakyatnya wajib. Tentunya ada pengecualian. Mungkin orang-orang yang sakit atau gimana. Tapi yang jelas, seluruh masyarakat Israel. Yang dewasa, mereka adalah tentara Israel. Jadi kalau umpamanya di Indonesia punya 1 juta tentara, entah berapa jumlah tentara di Indonesia, itu tidak sebanding dengan tentara di Israel. Negeri yang kecil, penduduk yang sedikit, tapi semuanya tentara. Semua siap membela negeri mereka. Sampai kita masuk ke, pertama kita melewatin border perbatasan, kita singgah di Ariha. Ariha itu Yeriko. Dan kita tahu bahwasanya orang-orang Nasoro, para misionaris di Indonesia, mereka memiliki proyek Yeriko tahun 2000. kalau enggak salah Yeriko 2000 itu untuk memurtadkan Jawa Barat. Makanya kalau kita lihat di Jawa Barat itu akan ada yang namanya Lembah Karmel, ada banyak tempat wisata-wisata Nasoro, ada banyak kampung-kampung yang dimurtadkan oleh para misionaris. Sebenarnya itu program mereka. Dan itu terjadi, kalau mereka mengatakan 2000, itu ketika reformasi. Ketika tahun 98 terjadi reformasi di negeri kita, umat Islam kiblatnya ke pusat, ke ibu kota. Mereka memperebutkan tahta, memperebutkan tampuk pemerintahan. Para misionaris masuk ke kampung-kampung, dan cerita Ustaz Syuhada Bahri Hafizullah Ta'ala, beliau mengatakan ketika itu banyak yang jebol. Perkampungan-perkampungan yang Islamnya memang lemah itu jadi murtad semuanya. Kita sampai ke Yeriko. Di Yeriko itu ada Jabal Ibtila, ada gunung cobaan kata mereka. Yang mereka berpendapat di kitab Injil bagaimana Nabi Isa AS dicoba selama 40 hari di gunung itu, orang-orang pada berkunjung ke tempat itu. Yang jelas kita datang untuk makan ke sebuah restoran yang guide kita menjelaskan bahwasanya restoran ini muslim, halal semuanya. Subhanallah. Cuma kita masuk ke restoran tersebut. Di bawah ada market, ada pasar. Subhanallah, orang Islam di sana, ya mungkin gak semuanya, tapi tempat yang kita kunjungin, mereka jualan salib. Mereka jualan souvenir-souvenir untuk non-muslim. Baju-baju yang dijual oleh umat Islam, baju-baju non-muslim. Anda sampai heran, kenapa kok tidak ada baju yang Palestina, tas Palestina, yang ada Yerusalem, Yerusalem semuanya. Apa kata mereka? Yang banyak berkunjung ke tempat ini non-muslim dibandingkan umat Islam. Jadi perbandingan penziarah ke Aqsa, ke Masjidil Aqsa, itu mungkin wallahu a'lami. Kalau Anda lihat ketika kita di border atau ketika kita masuk Masjidil Aqsa, itu jauh lebih banyak orang-orang Nasoro yang berkunjung ke sana daripada umat Islam. Kenapa? Ya di Indonesia kita lihat orang-orang non-muslim, orang-orang Nasoro di sini, ketika mereka ada tawaran untuk hadiah umpamanya yang umat Islam umroh, yang Nasoro ke Masjidil Aqsa. Yang Nasoro, mereka ada waktu tersendiri, orang-orang Nasoro bisa masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Tapi yang Anda lihat di sana yang jelas, umat Islam yang ada di Yerusalem, yang ada di Palestina, maksud Anda yang ada di Baitul Maqdis, itu subhanallah. Mereka telah diperangi secara kejiwaan mereka. Kita pun sama. Yang di luar Palestina takut mau ke Palestina. Khawatir. Mencekam. Iya. Negeri jajahan itu akan bergejolak ketika ada pemberontakan. Dan pemberontakan itu banyak penyebabnya. Kalau dikatakan pemberontakan itu penyebabnya agama, mungkin di daerah-daerah yang belum dikuasai oleh Israel. Seperti di Gaza umpamanya. Tapi kalau Urshalim, kalau Baitul Maqdis, itu umat Islamnya yang kita lihat jauh dari agama. Dan pengalaman yang menarik yang Masya Allah, ana akan ingat mungkin sampai kapan, wallahu a'lam bishawab. Ketika itu ana pulang dari masjid, lewat anak-anak SMA, cewek-cewek SMA, ya kerudungnya kerudung gaul lah yang di sana dipakai mereka. Ana melewatin segerombolan mereka, ana pakai surban, pakai gamis. Ketika lewatin mereka, salah satu di antara mereka berbisik kepada temannya dengan suara yang agak keras yang ana mendengar. Apa yang dikatakan? Dia berucap, "Ya qauma Daesh. Ya qauma Daesh," kata dia. Apa artinya? Wahai pasukan ISIS, mungkin seperti itu. Artinya mereka mengira orang yang berjenggot ini muslimat yang Anda bicarakan. Orang yang pakai gamis, orang yang pakai surban, mereka adalah orang-orang ISIS. Jadi ternyata sudah tercuci otak mereka untuk tidak suka dengan penampilan Islami. Ya karena memang lingkungannya gak Islami. Negeri jajahan, kebanyakan wisatawan yang datang ke sana, ketika waktu sholat, ana sholat beberapa kali di masjid, atau sekali sholat di masjid kampung. Di masjid kampung, ana sering tanya kepada mutawif, kenapa anak muda, ana ketika masuk ke masjid, banyak anak muda, muslim, tapi kok gak kelihatan di dalam masjid? Jawaban para guide mengatakan, oh enggak, mereka sulit untuk masuk masjid. Jadi mereka sholat di masjid di luar sana. Ternyata ucapan itu tidak benar. Ana sholat di masjid kampung, wallahi masjidnya enggak terlalu besar, cuma satu shof setengah. Dan banyak orang-orang tua. Ini pertanda memang apa yang dilakukan Israel terhadap umat Islam. Mereka adalah melemahkan keimanan mereka. Tadi yang Anda katakan, toko-toko umat Islam jualan souvenir salib. Mereka jualan. Muslim, iya Muslim. Mereka jualan hal itu karena untuk cari makan. Jadi sudah berada di titik aman, ya udahlah. Yang penting kita bisa hidup, kita bisa nyaman di sini. Yang anak-anak muda dibikin jauh dari agama, kajian-kajian, oh kalau dilihat perempuan yang pakai jilbab syar'i di sana dengan yang ada di Indonesia mungkin lebih banyak di negeri kita. Penampilan-penampilan yang nampak bahwa saya bisa membedakan hadza muslim, hadza non-muslim, itu di Indonesia kita masih bisa. Di sana ana tanya sama guide-nya, ana ini bingung, mau salam ketika ke Aqsa, banyak orang di pinggir jalan. Kau sampaikan di situ banyak orang Nasoro. Gimana ana bedakan yang Muslim sama yang Nasoro? Kata dia, gak bisa. Kalau mungkin yang tinggal lama di sini kelihatan, ya tau lah. Dia tahu karena dia Nasoro. Tapi yang jelas jamaah, umat Islam tidak akan pernah terkalahkan oleh kekuatan apapun sampai keimanan mereka dilemahkan. Kekuatan yang paling utama yang dimiliki oleh umat Islam adalah kebersamaan Allah dengan mereka. Dan musuh-musuh Islam ingin menjadikan umat Islam jauh dari Allah. Sehingga tatkala itu mereka bisa berbuat apa saja. Karena Allah mengatakan iyansurkumullah fala ghalibalakum. Mereka tahu tuh. Kalau Allah menolong kalian, maka tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kalian. Siapapun, dengan kekuatan apapun. Anda sering sampaikan bahwa sepanjang sejarah selalu kekuatan musuh lebih banyak dari kekuatan umat Islam. Tapi Allah berikan kemenangan kepada umat Islam. Kenapa? Karena Allah bersama mereka. Wa iyakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Kalau Allah meninggalkan kalian, siapa yang mau menolongin kalian? Sebagian orang berpikir, oh andai kata bangsa Arab bersatu, kemudian mereka maaf kencing, tenggelam tuh Israel. Kau berbicara tidak semudah itu. Karena bangsa Arab tidak pernah bersatu. Kecuali di bawah panji Islam. Mereka tidak pernah bersatu. Dan kita sudah bahas dalam pembahasan Sirah Nabawiyah ini. Bahwasanya gak ada raja di bangsa Arab dulu. Kecuali daerah-daerah yang dekat dengan Persia. Di kota Mekah pun gak ada satu pemimpin. Gak ada. Yang ada di Mekah pemimpin kabilah-kabilah. Dan kita tahu bagaimana pertumpahan darah yang hampir terjadi ketika peletakan Hajar Aswad. Mereka gak punya penengah. Mereka tidak punya pemimpin. Setiap kabilah punya syekhul kabilah. Itu yang terjadi. Jadi kalau bicara bangsa Arab bersatu, mereka tidak akan pernah bersatu kecuali di atas Islam. Jadi Islam, ketika permasalahannya permasalahan bangsa Arab, ya sudah. Mereka tidak akan pernah bisa menyelesaikannya. Tapi tatkala permasalahannya, permasalahan umat Islam, artinya ini bukan urusan bangsa Arab, ini urusan umat Islam. Palestina urusan umat Islam. Tapi sekali lagi, ana ketemu dengan seorang syekh di Jericho. Ana bertanya tentang gimana Allah akan memberikan kemenangan kepada umat Islam di Palestina, sedangkan ana lihat kok sepertinya kayak gitu. Lalu dia cerita, dia mengatakan, kau tahu cuka? Bagaimana dia menjadi cuka? Dia jadi cuka karena di dalamnya memang ada unsur-unsur yang merusaknya. Mereka nyebutkan dudatul khal. Jadi memang ada sesuatu dalam cairan itu yang membuat dia berubah jadi cuka. Jadi bukan karena ada unsur dari luar. Itulah yang terjadi dengan Palestina, dia mengatakan. Karena kita di dalam sendiri memang bermasalah. Kita gak bisa menyalahkan pemerintah-pemerintah Arab, pemimpin-pemimpin Arab. Karena di dalam sendiri mereka lemah secara keimanan. Jadi ahibati fillah, itu bicara Aqsa, kita ke Masjidil Aqsa, berangkat dari hotel ke Masjidil Aqsa. Ana subhanallah, setiap berangkat ke Masjidil Aqsa, ana gak berani sendirian. Ana gak berani sendirian. Ana mesti sama rombongan. Kenapa? Karena kalau ana sendirian, ana akan ditanya-tanyai di pintu masuk sana. Tapi ketika bersama rombongan Indonesia, dia sering tanya, dari mana kau? Indonesia. Dia tahu sama rombongan boleh masuk. Karena semua kita mau ke rumah Allah, ditanyain seperti itu. Dan memang Yahud, mereka adalah orang-orang yang paling pengecut. Allah mengatakan tentang mereka, la yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanatin aw mi wara'i judur. Ba'suhum bainahum syadid, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Itu orang Yahudi. Mereka tidak akan memerangi kalian kecuali dari balik benteng-benteng yang sangat kokoh. Dan itu yang terjadi dengan mereka. Tapi tentunya Allah tidak akan memberikan kemenangan kepada umat Islam sampai umat Islam kembali kepada Allah. Tadi kita ke masjid dalam kondisi ketakutan. Dan sampai dalam masjid, yang ana lihat dengan mata kepala ana sendiri, yang ada dalam Masjid Aqsa adalah orang-orang sepuh. Orang-orang tua yang sudah susah duduk di bawah. Mereka lemah. Mereka duduk di atas kursi. Itu yang ana lihat. Yang terjadi di sana. Kemana yang muda? Padahal, kalau kita lihat, pengikut para nabi adalah anak-anak muda. Kita doakan. Dan para jamaah jangan takut berkunjung. Karena sebenarnya yang ada adalah perang urat saraf ya. Semua yang datang rata-rata non-muslim. Sedangkan umat Islam takut mau ke sana. Selama masih ada kesempatan. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, nabi itu pernah menceritakan, nanti tuh kalian akan datang satu masa kalian enggak bisa masuk Masjidil Aqsa. Kalian ingin punya tempat seperti tali kekang kudanya yang enggak luas, dari situ dia bisa memandang Masjidil Aqsa. Masuk enggak bisa, memandang aja itu lebih baik dari dunia dan isinya. Dia ingin melakukan itu. Jadi kita yang punya kesempatan untuk berangkat ke sana, punya rizki sebelum nanti datang satu masa dilarang. Artinya kau tidak bisa masuk Masjidil Aqsa. Maka apabila punya rizki, berangkat ke Aqsa. Ana lihat beberapa orang Malaysia, masya Allah, ana ketemu di sana, mereka tidak umroh. Mereka hanya ke Aqsa terus pulang. Mungkin biayanya kalau dengan umroh ya membengkak. Mereka hanya berangkat untuk ke Aqsa. Dan boleh. Nabi SAW mengatakan, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Kita tidak boleh berniat melakukan perjalanan kecuali ke tiga masjid. Salah satunya Masjidil Aqsa. Dan itu tempat sholat yang paling mulia. Ni'mal musalla, kata Nabi SAW. Ya tentunya setelah Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Kita datang ke sana, sholat ke sana, dan kalau berangkat ke Masjidil Aqsa, nasihat anak enggak perlu keliling-keliling lah. Ziarah ke makom ini, ke makom ini, ke makom ini. Kau fokus ibadah di Masjidil Aqsa. Tujuan kita datang ke sana adalah untuk memakmurkan Masjidil Aqsa. Kalau mau jalan-jalan, lihat daerah sekitar Masjidil Aqsa aja. Karena sebagian jemaah pernah dua kali anak berangkat ke Aqsa, waktu kita habis di jalan. Kita berangkat ke Tel Aviv, kita berangkat ke tempat ini, itulah cukup kan. Kemarin kita minta kepada mutawifnya, mau ke sini? Enggak, sudah. Kita mau ke Aqsa. Maka kalau bisa lima waktu di Aqsa. Berangkat ke Aqsa, jalan kaki ya. Mumpung masih ada kesempatan sebelum dilarang kita ke Aqsa. Tapi kemudian setelah itu kita ke Madinah, berangkat ke Madinah, ke kota Rasul sallallahu alaihi wasallam, ke Masjid Nabawi. Di sana kita ya ke tempat manusia termulia yang jasadnya dimakamkan di tempat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak pelajaran. Pelajaran terpenting adalah ketika orang datang ke Masjid Nabawi, dia ingat bahwa dia melewatin tempat-tempat di mana di situ ada langkah-langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kehadiran dia ke Masjid Nabawi, apalagi kalau jamaah datang ke Masjid Nabawi setelah membaca sirah, setelah membaca perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga turun dari pesawat, meletakkan kakinya di tempat itu, dia tahu sekarang dia berada di tempat yang memiliki kisah yang panjang. Jangan cuma terpana dengan keindahan bangunan masjid. Jangan terkesima dengan kubah yang bisa berjalan, yang bisa berpindah. Jangan hanya kagum dengan payung-payung yang bisa membuka dan menutup. Bukan itu jamaah. Nilai Masjid Nabawi bukan di sana. Nilai sholat di Masjid Nabawi yang sama dengan 1000, karena masjid itu dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raudhah, tempat di antara rumah dan mimbar Nabi alaihi salatu wasallam, taman dari taman-taman surga. Harapan orang yang sholat di tempat itu, orang yang berdoa di tempat itu, orang yang berzikir di tempat itu, akan memudahkan dia untuk masuk ke surga Allah. Karena tempat itu kelak akan diangkat menjadi salah satu lokasi di surga Sang Pencipta. Ya, ya kembali. Macam-macam jamaah yang datang ke sana. Ada yang sibuk belanja, ada yang sibuk tinggal di hotel, tapi ada yang datang ke tempat itu benar-benar untuk merasakan bagaimana hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah meninggal dunia, tapi tempat itu merekam jejak perjalanan Nabi alaihi salatu wasallam. Ada Gunung Uhud, di mana umat Islam ketika berangkat ke Gunung Uhud, sebagian awal turun dari bus yang dikeluarkan adalah kameranya, yang dikeluarkan adalah HP-nya untuk mengabadikan momen dia berada di Uhud. Jangan dulu kau datang untuk mengucapkan salam kepada syuhada Uhud. 70 sahabat Nabi meninggal di dunia. Paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hamzah meninggal di sana. Kau turun sibuk berfoto ria? Seharusnya kau datang ke sana mengingat di sini pernah terjadi kekalahan. Kekalahan itu karena satu hal. Karena satu hal. Karena mereka tidak patuh, dan bukan semua yang tidak patuh. Ada satu kelompok yang ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertahan di Bukit Pemanah, Jabal Ainain, menang atau kalah, ternyata setelah Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam, di antara 50 orang itu disebutkan 40 orang turun. Mereka tidak mentaati perintah Nabi SAW. Dan mereka juga tidak patuh dengan perintah komandan mereka yang mengingatkan pesan Rasul SAW, menang atau kalah tetap di sana. Apa yang terjadi? Allah berikan kekalahan. Satu, ingat. Satu perintah. Ketika dilanggar, Allah berikan kekalahan. Padahal di situ ada Rasul SAW. Di situ ada Abu Bakar Siddiq. Di situ ada Umar Khattab. Di situ ada Uthman bin Affan. Di situ ada Ali bin Abi Thalib. Di situ ada Hamzah, dan Hamzah terbunuh pada waktu itu. Maka bisa kita lihat, apakah mungkin Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam sedangkan kita terjebak dalam kumbangan kemaksiatan? Maka pelajaran penting buat mereka yang berkunjung ke Uhud, mengingat berapa banyak pelanggaran-pelanggaran yang aku lakukan. Kiranya mungkinkah Allah akan memaafkannya? Iya, Allah Maha Pemaaf. Tapi kau bertugas untuk memperbaiki diri agar Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam. Barakallahu fiik. Mungkin itu yang bisa ana sampaikan tentang beberapa pelajaran dari perjalanan umroh ya. Kemudian kita dari Medina berangkat ke Mekah ya. Dalam perjalanan dari Madinah ke Mekah, kebanyakan jamaah itu tidur. Nah, kenapa? Karena sekarang sudah nyaman. Di AC, duduknya enak, gak kena angin. Dulu Rasulullah SAW perjalanan dari Madinah ke Mekah ditempuh 6-7 hari ketika umrah. 6 atau 7 hari. Sehingga beliau sampai ke Mekah dalam kondisi lelah tentunya. Tapi sekarang orang-orang sampai ke Mekah dalam kondisi masih segar bugar. Tapi itu pun kadangkala, ya, mereka tidak bisa menyempurnakan ibadah mereka. Disebabkan karena kurangnya ilmu. Kurangnya ilmu. Ingat, orang yang berangkat menuju Allah dalam umrah dan haji, Allah mengatakan kepada mereka, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Kata Allah, kalian berbekallah, bawa bekal. Apa duit? Bawa duit. Bawa apa lagi? Bawa ATM? Kau bawa ATM. Bawa pakaian? Iya, silahkan. Bawa HP? Silahkan berbekal. Tapi ingat, sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah. فَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Bertakwalah kepada aku, wahai orang-orang yang punya akal. Maka di antara bentuk ketakwaan kita kepada Allah, kita persiapkan diri ketika berangkat. Dengan ilmu. Belajar nih, aku mau kemana. Sehingga tidak takut tersesat. Kalau tersesat pun dia sudah tahu mau kemana dia. Dia tahu bagaimana pelaksanaan ibadahnya. Sehingga orang berangkat ke Mekah, sudah memiliki kesiapan yang nyata, dengan doa-doanya, dengan tata cara ibadahnya. Dia mau berpisah dari rombongan, mau kumpul sama rombongan, tidak ada urusan sama dia. Dia mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan dia menjadi tamu-tamu Allah Jalla Jalaluh. Jadi ahibati fillah, persiapkan diri. Yang punya rezeki nabung, bisa ke Aqsa, berangkat ke Aqsa. Bisa ke Aqsa sambil umrah, berangkat ke Aqsa sambil umrah. Bisa umrah aja, berangkat umrah. Yang sudah pernah umrah, sudah pernah haji, mau ke Aqsa aja, berangkat ke Aqsa. Bismillah. Ustaz, tapi kita takut. Ya, bacalah hasbi Allah wa ni'mal wakil. Semoga Allah memberikan kecukupan kepada kita dan keberanian untuk berangkat ke sana. Barakallahu fiik. Kita masuk ke kajian kita tentang risalah kenabian. Bagaimana wahyu itu turun? Apa wahyu yang pertama kali turun? Kita sudah membahas. Kita sekarang akan membaca tentang risalah kenabian, kemudian bertolak kita menuju perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah menjadi utusan Allah. Cerita kita sebelumnya adalah cerita ketika Nabi belum diangkat menjadi nabi. Sekarang beliau sudah diangkat menjadi nabi. Kemudian beliau mendapatkan wahyu yang lainnya agar beliau menyampaikan risalah itu kepada umat. Barakallahu fiik. Silakan dibaca. Bismillah. Fikih Sirah Nabawiyah mengulang hikmah dari sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. B. Risalah kenabian. Setelah kemandekan wahyu berlangsung, turunlah Jibril dengan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Syihab berkata, saya diberitahu oleh Abu Salamah bin Abdul Rahman bahwasanya Jabir bin Abdullah Al-Ansari berkata tentang kevakuman wahyu. Dalam hadisnya Rasulullah bersabda, tatkala saya berjalan, tiba-tiba saya mendengar suara dari langit. Akhirnya saya mendengar ke atas, ternyata malaikat yang telah mendatangi saya di Gua Hira sedang duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Saya takut dan kembali ke rumah sambil berkata, selimuti aku. Kemudian Allah menurunkan ayat, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, hingga firman Allah, warrujuz fahjur. Kemudian turunlah ayat berturut-turut setelah itu. Barakallahu fiik. Ya, berkaitan dengan yang disebutkan kevakuman wahyu. Jadi setelah turun Iqra itu sempat wahyu enggak turun lagi. Berapa lama terjadi perbedaan pendapat di antara para ahli sejarah. Sebagian mengatakan peristiwa itu selama 40 hari. Jadi wahyu itu tidak turun. Nabi rindu kedatangan Jibril. Ada yang mengatakan selama 6 bulan. Dari Iqra ke Ya Ayyuhal Muddathir itu disebutkan hampir 6 bulan. Manapun yang rajih, tapi yang jelas ini pertanda kalau wahyu itu bukan bikinan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan. Kalau bikinan Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bisa mendatangkan wahyu kapan beliau mau. Tapi karena wahyu ini adalah Allah yang menurunkannya dan Allah mengutus Jibril kapan Allah menginginkannya, bukan dengan kehendak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat bagaimana kisah Jabir bin Abdullah Al-Ansari ketika Nabi SAW sedang berjalan, tiba-tiba mendengar suara di langit. Akhirnya Nabi melihat fa'idhal malak, ternyata dia adalah malaikat yang dilihatnya di Gua Hira, dia duduk di antara langit dan bumi. Nabi dalam kondisi ketakutan. Nabi melihat Jibril dalam wujud aslinya dua kali. Memiliki 600 sayap yang menutup ufuk. Nabi pulang. Beliau mengatakan kepada keluarganya, zammiluni, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Karena orang ketakutan menggigil dia. Lalu turunlah firman Allah, ya ayyuhal muddathir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Sampai sini itu ayat-ayat yang turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah turunnya Iqra, setelah turunnya wahyu pertama, wahyu yang kedua yang turun adalah Iqra. Apa hikmah dari kejadian ini? Syekh akan menjelaskan dengan begitu luasnya. Naam, tafadhal. Hikmah pelajaran yang bisa dipetik. Pelajaran yang diambil dari kejadian itu, satu, maksud dengan adanya kevakuman wahyu terhadap diri Rasulullah adalah agar rasa takutnya hilang dan agar kerinduan untuk bertemu kembali lahir. Setelah rasa takutnya hilang dan hatinya mulai tenteram, hakikat kebenaran telah disadarinya dan kesiapan untuk menghadapi wahyu tetap tegar. Maka datanglah Jibril membawa wahyu berikutnya. Subhanallah. Ini salah satu hikmah. Bagaimana ketika wahyu itu sempat vakum, tidak turun. Dan memang ketika itu sempat ada omongan dari orang-orang musyrikin bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Maka Allah menyebutkan di surat Ad-Duha, Allah mengatakan wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkan engkau. Allah juga tidak melupakan dirimu. Enggak. Tapi tujuannya adalah agar rasa takut itu hilang. Setelah beliau sudah tenang, beliau jadi rindu menanti kedatangan wahyu itu. Dan wahyu itu turun dengan kesiapan yang lebih pas. Kalau awal turun Iqra, beliau enggak siap. Maka beliau ketakutan yang datang itu apa, beliau tidak tahu. Tapi setelah beliau tahu dan faham, beliau sudah mulai siap, maka kedatangan wahyu selanjutnya ditunggu oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Dan beliau siap untuk menyampaikannya kelaknya. Tapi yang kedua. Dua, termasuk bagian dari hikmah kevakuman wahyu adalah bahwasannya wahyu itu adalah Allah yang dia turunkan kapan saja yang dia kehendaki. Sementara Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki hak memajukan ataupun memundurkannya. Naam, tadi kita sampaikan bahwasanya ini bantahan untuk orang-orang orang-orang orientalis yang mengatakan bahwasanya wahyu itu adalah bikinan Muhammad. Dia membikinnya sendiri. Enggak. Ini pertanda bahwasanya wahyu itu adalah dari Allah Jalla Jalla, bukan bikinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bikinan Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi bisa bikin kapan dia mau. Ada pertanyaan, langsung beliau jawab. Tapi terjadi di beberapa pertanyaan Nabi alaihi salatu wasallam menanti jawabannya. Seperti ketika beliau ditanya alaihi salatu wasallam tentang tiga pertanyaan. Tentang Ashabul Kahfi, tentang kisah Nabi Musa dengan Khadir, dan tentang ruh. Afwan, tentang Ashabul Kahfi dan tentang Dzulqarnain dan tentang ruh. Beliau menunggu jawabannya dari Allah Jalla Jalal. Itu pertanda kalau wahyu memang turun dari Allah. Kapan Allah menurunkannya? Dan itu haknya Allah. Taib. Yang ketiga. Tiga, pada hadis pertama yang mengatakan bahwa Jibril alaihi salam berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah. Pada saat itu dengan kedatangannya membawa perintah membaca. Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjadi seorang nabi, dan pada hadis ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjadi seorang rasul. Dengan demikian dia menjadi nabi dengan Iqra dan menjadi rasul dengan Al-Mudathir. Taib. Ini kembali kepada permasalahan apa beda rasul dan nabi. Ada sebagian berpendapat bahwasanya nabi itu adalah yang mendapatkan wahyu tapi tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikannya. Ada yang mengatakan bahwa nabi itu melanjutkan, artinya tidak turun kitab kepada nabi itu, tapi kitabnya ikut kitab yang sebelumnya. Kalau rasul akan mendapatkan kitab dan dia mendapatkan kewajiban untuk menyampaikannya. Dengan turunnya Iqra, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Turun wahyu kepada beliau. Dengan itu beliau menjadi nabi. Dengan turunnya Al-Mudathir ada perintah, qum fa'anzir. Qum fa'anzir. Kau bangkit dan kau sampaikan. Kau berikan peringatan. Ini pertanda bahwasanya beliau menjadi rasul dengan turunnya surat Al-Mudathir. Ya ayyuhal mudathir, qum fa'andhir. Adapun Iqra itu hanya untuk diri Nabi alaihissalatu wassalam. Beliau belum diperintahkan untuk menyampaikan. Tapi beliau hanya menjadi Nabi untuk dirinya sendiri. Baik, dilanjutkan. Dalam hal ini kita bisa mengambil pelajaran, yaitu perlunya bertahap dalam menempuh tujuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dengan khulwat atau menyendiri, kemudian dengan mimpi yang benar, kemudian menjadi nabi, kemudian menjadi rasul. Begitulah seorang manusia memulai dari belajar, kemudian mengajar atau mengajak kepada jalan Allah dengan bertahap. Baik, ini berkaitan dengan hikmah bertahap. Proses itu penting. Kalau kita bicara proses, Rasul sallallahu alaihi wasallam bermula dengan berkhalwat di Gua Hira. Setelah itu disebutkan mimpi selama 6 bulan, kemudian nanti turunnya wahyu, turun wahyu, beliau menjadi nabi, kemudian turun wahyu lagi, beliau menjadi utusan Allah, menjadi rasul. Dan seorang pendakwah maka perlu melalui proses ini, tahapan-tahapan ini dalam mengajak manusia. Manusia seperti itu. Tidak bisa kita berubah sekaligus. Enggak, butuh proses. Sehingga proses pertama kita diperintahkan untuk belajar. Bagaimana orang akan menyampaikan sedangkan dia enggak pernah belajar. Apa yang akan kau sampaikan? Maka kau belajar dulu. Setelah kau belajar, kau amalkan dalam kehidupan itu. Yang kau dapat. Setelah kau amalkan, kau berpindah lagi. Kepada apa? Kepada mengajak orang. Dan ketika mengajak orang, kau berpindah kepada tahapan selanjutnya. Itu tahapan sabar. Dan di sini disebutkan bagaimana Rasulullah SAW mengutus Mu'ad bin Jabal. Sahabat-sahabat Nabi itu, alaihi salatu wassalam, mereka tidak diutus kecuali telah dipersiapkan terlebih dahulu. Mu'ad bin Jabal adalah sahabat Nabi yang dikatakan a'lamu ummati bil halali wal haram. Mu'ad, umatku yang paling faham dengan halal dan haram adalah Mu'ad bin Jabal. Mu'ad diutus. Ketika Mu'ad diutus ke Yaman, Nabi menjelaskan kepada Mu'ad tentang kondisi kaum yang akan dia dakwain. Karena dengan memahami audiens, dengan memahami masyarakat yang kita ditugaskan di sana, dan ini penting bagi setiap ustadz ya, bagi ustadzah, ketika dia diundang untuk ngisi di satu tempat, maka dia perlu bertanya, yang ana akan ajarin ini kayak apa orangnya? Oh, yang kau ajarin ini ibu-ibu mamanya. Yang kau akan dakwain ini adalah mahasiswa. Yang akan kau ajarin ini adalah orang-orang awam. Maka di sini seorang akan mempersiapkan diri. Nabi SAW ketika mengutus Mu'ad, beliau menjelaskan kepada Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Mu'ad, yang kau datangi adalah satu kaum yang mereka memiliki kitab. Orang-orang Nasara. Di Yaman waktu itu. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaih. Hendaklah yang menjadi topik pertama dakwahmu, materi dakwahmu yang pertama adalah bagaimana mereka bersyahadat. Ila ayyu wahidullah. Mereka mentauhidkan Allah. Taib. Lalu Nabi mengatakan, fa'inhum ajabuka lidhalik. Kalau mereka menjawabmu, artinya mereka bertauhid, mereka sudah menerima iman, maka setelah itu pindah ke tahapan selanjutnya, fa'alimhum annallaha iftarada 'alaihim 5 salawat. Sampaikan kepada mereka kalau Allah mewajibkan kepada mereka 5 salat. 5 dalam sehari semalam. Kalau mereka menjawab itu lagi, kau ajak mereka kepada tahapan selanjutnya. Inilah tahapan-tahapan yang penting. Kita ambil pelajaran dari kisah. Turunnya wahyu. Sempat wahyu itu terputus. Sebenarnya Allah sengaja memutus itu untuk mempersiapkan Nabi SAW. Baik. Dilanjutkan. 4. Allah memerintahkan kepada Nabi-Nya untuk bangkit dan mengajak manusia. Rasulullah SAW telah melaksanakannya selama lebih dari 20 tahun. Beliau mengajak manusia ke jalan Allah Ta'ala dan perintah itu tidak khusus bagi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebagaimana ayat Iqra, perintah untuk membaca, belajar adalah untuk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Begitu pula ayat dan bagi Rabbmu, maka agungkanlah dan pakaianmu bersihkanlah. Serta ayat, bangkit dan serukanlah kebaikan kepada manusia. Semua itu untuk Nabi dan umatnya. Karena manusia berupaya untuk membersihkan pakaiannya. Seperti yang digambarkan oleh Al-Quran. Dan untuk pakaianmu, maka bersihkanlah. Begitu pula, dia harus antusias dalam dakwah sebagaimana firman Allah. Dan bangkitlah untuk menyerukan kebenaran. Barakallahu fiki. Kita lihat nih, ini pelajaran dari perintah Allah kepada Nabi SAW. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'andir. Wahai yang berselimut, bangkit kau. Udah bukan masanya lagi keselimutan. Udah bukan masanya lagi males-malesan. Bukan masanya lagi bersantai ria. Udah gak ada nih. Ini sudah waktunya untuk bangkit. Waktunya untuk beramal. Waktunya untuk berjuang. Dan perintah itu bukan hanya untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Untuk umatnya. Qum fa'andhir. Jamaah, dunia ini bukan tempat untuk istirahat. Bukan. Ini tempat untuk melanjutkan perjalanan ke tempat istirahat. Jadi banyak orang yang istirahat tidak di tempatnya. Sehingga dia kehilangan waktu istirahat yang sebenarnya. Banyak orang yang bermalas ria. Sehingga tatkala tua, di mana dia melihat sahib-sahibnya pada senang, pada istirahat, pada menikmatin, dia dalam kondisi lelah dan capek. Anda pernah dapat nasihat dari orang tua Anda dapat dari abahnya, dari kakek. Dia cerita, mengatakan, kau kalau mau capek sekarang. Sekarang kau capek. Mumpung kau masih muda. Kalau kita bicara kehidupan dunia, orang mau capek sekarang. Kalau kita bicara kehidupan yang abadi, mau capek, ya sekarang juga. Qum fa'andhir, ya ayyuhal muddathir. Orang yang berselimut, udah cukup, udah. Masa kemalasan harus kau tinggalkan. Sekarang masanya berjuang. Ini buat adik-adik yang lagi menghafal Al-Quran. Ini masanya kau berjuang. Akan datang satu masa. Kau mungkin melihat sekarang teman-temanmu bersantai ria, enak kesana kesini, nggak ada hafalan Quran, mereka hidup tenang. Ajma'atil uqala min kulli millah. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa semua orang yang berakal, semua orang yang berakal dari semua agama, alirannya apapun mereka itu, mereka bersepakat. Annan na'ima la yudraku bin na'im. وَمَنْ أَثَرَ الرَّاحَةَ فَاتَتْهُ الرَّاحَةَ. Bahwa kenikmatan tidak mungkin diraih dengan kenikmatan. Kenikmatan, kenyamanan tidak mungkin diraih dengan kenyamanan. La. Dan barang siapa yang lebih mengutamakan istirahat, dia akan kehilangan waktu istirahat yang sebenarnya. Makanya perintah bukan hanya untuk Rasul SAW untuk bangkit meninggalkan selimutnya. Untuk bangun, beranjak dari tempat tidurnya. Untuk menyampaikan kepada umat. Dan kita pun mendapatkan tugas hal itu. Setiap hamba yang beriman, dia masuk dalam perintah ini. Setiap orang yang mengaku umatnya Rasulullah SAW, sebagaimana Allah memerintahkan kepada nabinya, untuk bangkit dan menyampaikan, untuk meninggalkan kesyirikan, untuk membersihkan pakaiannya, kita pun dipanggil oleh Allah untuk melakukan hal itu. Tinggal sekarang. Mau enggak kita mengamalkan perintah tersebut? Dan orang yang cerdas, dia akan sadar kalau kedua kaki dia berada di tanah yang bergerak. Dia harus segera jalan. Kalau dia tetap di tempat itu, jalan di tempat, dia tidak beranjak meninggalkan itu, dia akan tenggelam. Dimakan oleh tanah yang bergerak tersebut. Baik. Yang selanjutnya. 5. Kita bisa pahami bahwa masa kenabian telah berlalu dengan fase-fase berikut. A. Ketika masa kenabian sudah dekat, tersebarlah di segala penjuru dunia berita tentang akan datangnya seorang nabi utusan Allah dan kedatangannya itu telah dekat. Yaitu mereka yang memiliki kitab pegangan mengetahui itu dari kitab suci mereka. Dan yang tidak memiliki kitab mereka diketahui dari tanda-tanda yang memperingatkan akan hal itu. Taib, sekarang kemarin kita bahas bahwasanya dunia sebenarnya pada waktu itu sedang menanti datangnya penyelamat. Iya. Dari mana mereka tahu? Mereka terbagi menjadi dua. Ahlul kitab, yang memiliki kitab. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka tahu. Di dalam kitab mereka disebutkan. Kita tahu ucapan Nabi Isa alaihissalam. Wa idh qala Isa li wa idh qala Isa ya bani Israel. Apa firman Allah di surat Saf yang ingat? Wa idh qala Isa ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurah wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Disebutkan bahwa aku datang membawa kabar gembira dengan datangnya seorang rasul setelah aku yang namanya Ahmad. Mereka tahu hal itu. Bagaimana dengan mereka yang tidak dapat kitab? Mereka tahu lewat tanda-tanda. Kita bicarakan bahwasanya jin di masa itu pernah disebutkan di masa jahiliyah, mereka sedang nyembelih seekor sapi, dari perut sapi itu keluar suara mengatakan akan datang Nabi. Mereka mendapatkan berita itu, mereka mencuri informasi-informasi di langit dan menyampaikan kepada dukun-dukun yang ada. Artinya dunia ketika itu sudah di puncak keterpurukannya, di puncak masa jahiliyah mereka, dan mereka sedang menanti penyelamat. Dan Nabi alaihissalatu wassalam datang. Tapi kembali hidayah, ada orang yang tahu kebenaran, sebagaimana orang-orang Yahudi tahu dengan ciri-ciri Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi sebagian mereka tidak beriman. Baik. Lanjutkan. B. Setelah masa kenabian sudah dekat, Nabi senang atas petunjuk Allah untuk melakukan khulwat menyendiri. Beliau senantiasa berkhulwat hingga batas waktu yang telah ditakdirkan Allah. Naam, ini berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita sudah bahas keutamaan berkhulwat. Artinya seorang muslim perlu memiliki waktu-waktu tersendiri menyendiri. Perlu muhasabatun nafas, penting. Sepertiga malam akhir ya. Duduk kau merenungkan diri. Apa yang bisa kau lakukan? Mengingat Allah Subhanahu wa taala, meneteskan air mata dalam kondisi sendiri. Perlu hal itu. Nabi alaihi salatu wasallam melakukan hal itu sebelum turunnya wahyu. Setelah turunnya wahyu enggak ada lagi berkhulwat di gua. Allah, jamaah, semalam ana dapat informasi dari orang tua, dia punya sahib supir. Dia nyupir ke Gunung Kawi. Ibu-ibu tahu Gunung Kawi? Hah? Gunung Kawi itu di mana? Ada yang tahu? Malang. Di Malang? Di Jawa Timur apa Jawa Tengah? Jawa Timur. Jawa Timur. Betul jemaah. Gunung Kawi itu ternyata tempat mencari pesugihan. Iya. Di situ tuh supirnya cerita. Dia suka di Malang ya. Dia suka nganter ke sana. Ya Allah, kebanyakan yang datang ke sana muslim. Iya, ada non muslim, ada Chinese, ada Hindu, tapi rata-rata muslim yang ke sana. Mereka masuk ke ruangan nanti satu tempat. Di situ mereka berdoa. Berkhulwat di situ, minta kepada siapa? Wallahu a'lam. Yang jelas kepada jin-jin dan penunggunya di sana. Kau punya masalah, silakan kau menyendiri. Kau butuh untuk duduk sendiri bersama Allah Jalla Jalalu. Islam menyediakan tuh waktu-waktu tertentu untuk menyendiri, khususnya ketika di bulan Ramadan. Tempat paling mulia untuk menyendiri adalah rumah Allah Jalla Jalalu. Iktikaf di sana kau. Datang ke sana, duduk di sana. 10 hari terakhir tinggalkan duniamu. Kau mau minta apa? Minta dunia Allah. Dunia enggak ada artinya. Kau mau minta, Allah akan kasih. Orang yang enggak beriman, Allah kasih dunia. Maka ingat, tatkala engkau minta dunia, kau sedang meminta sesuatu yang tidak sama dengan satu sayap nyamuk di sisi Allah. Yang tidak setara dengan satu sayap nyamuk. Kau minta rumah. Kau mau minta mobil. Kau ingin tanah yang luas. Wallahi di sisi Allah, itu sama satu sayap nyamuk, enggak ada artinya. Allah bisa kasih kau semua dunia dan isinya. Maka tatkala berkhulwat, kau jangan hanya mikirkan dunia. kau perlu memikirkan akhiratmu. Kira-kira apa persiapanku untuk menghadap Allah Jalla Jalaluh. Taib. C. C. Beliau mendapatkan mimpi yang benar dan berlangsung selama 6 bulan. Taib. Ini berkata tentang fase-fase. Yang pertama adanya tanda-tanda. Yang kedua, beliau suka berkhalwat. Yang ketiga, beliau mendapatkan mimpi yang benar dan berlangsung selama 6 bulan. Mimpi. Makanya yang tersisa dari kenabian itu tinggal mimpi. Orang bisa jadi mimpi, benar mimpinya. Mimpi dia benar. Itu yang tersisa. Nggak ada lagi wahyu sudah. Orang mimpi umpamanya ada kejadian seperti ini, tahu-tahu yang dia mimpikan terjadi. Nah, mungkin. Itu petunjuk dari Allah SWT. Dan Nabi telah melalui proses itu. Dan sebenarnya proses mimpi ini pun, beliau masih saja bermimpi dan mimpi beliau adalah wahyu. Baik. Kemudian D. D. Turunnya wahyu Iqra kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah martabat kenabian dan bukan perintah untuk menyerukan kebenaran. Naam, kita bisa lihat wahyu yang pertama turun Iqra. Tidak ada dalam wahyu yang pertama 5 ayat itu perintah untuk mengajak. Tapi perintah kepada Nabi sendiri. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalau dilihat itu perintah semua untuk mempersiapkan diri. Kau perlu mempersiapkan diri. Maka seorang yang menjadi pewaris Nabi, mereka pun harus mempersiapkan diri dengan banyak membaca, dengan banyak belajar, dengan banyak memohon ilmu kepada Allah Jalla Jalal sebelum dia menyampaikan. Karena itu proses dilalui oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Dan kalau kita melihat, Allah ketika perintahkan untuk berjihad, berjuang di jalan Allah, Allah mengatakan, فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ. Allah katakan, andai kata ada sekelompok manusia, tidak semuanya berangkat jihad, sekelompok manusia berangkat untuk tafaqquh fid din, untuk belajar agama, untuk membaca, untuk mengaji dan mengkaji. Tapi setelah dia dapat ilmu, apa? Waliyundhiru qaumahum idza raja'u ilaihim, agar mereka memberikan peringatan. Di sini perintah Nabi di Al-Mudaththir, qum fa'anzir. Begitu pula pewaris para nabi, tatkala dia sudah belajar, sudah dapat ilmu, terus diapain ilmunya? Ya disampaikan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam setelah dapat ilmu, Allah perintahkan qum fa'anzir. Kau bangun, kau bangkit. Begitu pula para penuntut ilmu. Ada fase dia berpindah untuk menyeru. Waliyundhiru qaumahum. Kapan mereka memberikan peringatan kepada kaumnya? Idza raja'u ilaihim. Kalau mereka pulang. Kalau mereka pulang, berikan peringatan. Baik. Selanjutnya. Turunnya wahyu yang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk memberi peringatan adalah martabat risalah. Maka dengan begitu beliau telah diutus oleh Allah sebagai basyir, pembawa kabar gembira, dan nadzir, pembawa peringatan. Subhanallah. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan turunnya ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, beliau naik lagi ke fase yang paling puncak. Beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau Nabi dan Rasul. Beliau mendapatkan tugas untuk menyampaikan. Dan Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan. Tapi tidak, apa istilahnya? Tidak ngawur. Ini penting nih. Karena ada orang yang belajar ilmu, udah dapat ilmu, dia menyampaikan tapi ngawur menyampaikannya. Sehingga dia malah membahayakan dakwah itu dan tidak bermanfaat. Ini terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan masuk nanti bagaimana Nabi tatkala diperintahkan untuk menyampaikan, beliau mulai dengan dakwah sirriyah. Beliau berdakwah dengan sembunyi-sembunyi. Berarti dakwah itu ada tata caranya. Dakwah itu ada sarana-sarana, ada retorika yang perlu dipelajarin, ada model-model dakwah mungkin. Ya, ana sering sampaikan, ketika kita mau dakwah umpamanya ke anak SMA, ya kalau bisa yang nyampaikan itu yang gak pakai jenggot, umpamanya ana sampaikan. Soalnya kadangkala kalau yang datang itu jenggotan, ana pernah ngisi di satu kampung, itu baru datang aja orang kampung sudah rame. Ini aliran apa nih datangnya? Kadangkala seperti itu mereka. Maka perlu, artinya ketika kau mau menyampaikan, Nabi disuruh menyampaikan oleh Allah SWT, kita akan lihat. Beliau mulai dengan dakwah sirriyah. Berapa tahun beliau dakwah sirriyah? Pelan-pelan beliau sampaikan. Beliau hanya menyampaikan kepada orang-orang yang dianggap, ya insya Allah bisa menerima. Perlahan-lahan. Sehingga mulai ada orang-orang yang mendapatkan hidayah. Baru setelah itu, dakwahnya jahriyah. Beliau dakwah dengan terang-terangan. Dakwahnya awalnya buat kaumnya saja. Kemudian buat bangsa Arab semuanya. Kemudian buat umat manusia. Bahkan bangsa jin pun masuk dalam dakwah Nabi SAW. Maka ingat, orang-orang yang sudah belajar, dia belajar ilmu, perlu juga belajar fiqhud dakwah. Fikih dakwah. Artinya pemahaman bagaimana menyampaikan. Karena dengan cara seperti itu, mudah-mudahan dakwahnya itu berhasil. Berhasilnya dakwah ini bukan dengan banyaknya pengikut, bukan. Enggak. Nanti akan datang pada hari kiamat, Nabi yang hanya dua pengikutnya. Nabi yang hanya satu pengikutnya. Ada Nabi yang tidak punya pengikut sama sekali, tapi mereka sukses dalam berdakwah. Sukses mereka berdakwah. Sukses dalam menyampaikan agama Allah ini. Karena sebagian di antara mereka menyampaikan dibunuh. Selesai sudah. Baru awal menyampaikan mereka dibunuh. Bukan karena kesalahan dalam tata cara menyampaikan, bukan. Karena mereka mendapatkan wahyu dari Allah. Mereka mendapatkan arahan dari Sang Pencipta secara langsung. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Yang jelas disebutkan di akhir di sini bahwasanya Nabi menjadi basyir dan nadhir. Beliau memberikan kabar gembira dan beliau memberikan peringatan. Dan seorang pendakwah harus menggabungkan dua hal ini. Bukan hanya nakut-nakutin orang. Kalau dia nakut-nakutin raka, haram, mamanya. Bukan hanya itu. Dia harus menggabungkan dua hal ini. Dia memberikan kabar gembira tentang surga. Memberikan kabar gembira tentang ampunan Allah. Memberikan kabar gembira tentang kebanyaknya keindahan. Dan juga memberikan peringatan, ancaman tentang orang-orang yang tidak taat, yang menjauhi perintah Allah Jalla Jalal. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kalau kiranya ada pertanyaan, tafadhali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mengenai kondisi di Palestina tadi, berarti di sekitar masjid itu memang yang jaganya sudah pasukan Israel. Maksudnya berita yang beredar di kita kan selama ini bahwa masjid itu sudah dikuasai oleh pasukan Israel gitu. Iya. Berkaitan dengan masjid, sebenarnya Masjidil Aqsa itu menurut perjanjian antara Palestina dengan Israel, itu milik kaum Palestina. Jadi kalau bicara milik kaum Palestina, itu bukan umat Islam. Enggak. Milik kaum Palestina, di situ ada orang Nasrani. Jadi milik mereka sebenarnya. Maka yang tinggal di kota lama, jadi kalau kita melihat, ada sebuah benteng yang memagari Palestina lama. Memagari Baitul Maqdis. Itu umurnya kira-kira 500 tahun yang lalu. Dibangun oleh Sulaiman Al-Qanuni dari, kalau nggak salah, Ottoman ya, tembok Utsmaniyah yang ada di situ. Itu yang tinggal di dalam sana, kebanyakan Muslim. Tapi ada orang-orang Nasoro di sana. Menurut perjanjian, itu kota mereka. Tapi ternyata tetap dijaga oleh Israel. Dijaga oleh Israel. Yang menjaga Masjid Aqsa, orang-orang Israel. Kenapa? Karena memang negeri itu negeri jajahan. Jadi Palestina itu dijajah. Dan Baitul Maqdis Al-Quds atau Yerusalem itu adalah ibu kotanya Israel. Artinya Israel itu menginginkan itu menjadi ibu kota mereka, walaupun tidak diakuin. Yang kita tahu ibu kota mereka Tel Aviv. Tapi orang-orang Israel nggak mau dengan Tel Aviv. Mereka mau ibu kota mereka adalah Al-Quds. Itu yang mereka inginkan. Tapi Alhamdulillah Allah masih menjaga. Jadi kalau dikatakan Masjid Aqsa dijaga oleh tentara Israel, iya betul. Yang jaga tentara Israel. Dan jaganya itu bukan seperti tentara dan polisi di Masjid Nabawi. Di Masjid Haram ada polisi, ada tentara. Tapi kita gak ada masalah. Namun mereka menjaga dengan senjata lengkap. Mereka menjaga hal itu. Kemudian kota lama ini, kemarin dijelaskan, dan Anda melihat sendiri dari penjelasan guide itu, kota lama ini sebagian sudah dijual oleh orang Palestina kepada orang Yahudi. Dia punya rumah, ya bagaimana? Rumah umpamanya harganya 33, dia ceritakan rumah harganya 30 ribu US dollar. Harga rumah itu. Dibeli oleh orang Israel 1 juta dolar. Mau dia jual. Dan dia mengatakan nanti lama-kelamaan semua kota lama ini yang mengelilingi Masjid Aqsa jadi milik Israel. Bukan dengan paksaan. Tapi dengan dibeli. Ya namanya dibeli. Dan itulah sistem yang dilakukan oleh mereka sekarang. Ya umat Islamnya karena agamanya ya lemah. Terus dia mungkin kalau ditanya umpamanya di Indonesia kita lihat. Karena kalau umat Islam jual rumahnya ke non-Muslim. Udah dikasih tahu. Kok jangan jual ke non-muslim? Dia mengatakan loh, ada masalah, ini non-muslim harganya 2 kali lipat. Kalau kau mau, fadol. Dia nawarin kayak gitu. Apa penyebabnya? Iman. Tapi kalau dia beriman, dia bilang, enggak, aku jual ke muslim juga, walaupun harganya lebih rendah. Tapi yang akan terjadi, muslim yang membeli, dijual kepada non-muslim. Jadi susah jemaah memang dilihat. Dan itu yang perlu dikuatkan adalah keimanan ya. Keimanan mereka. Jadi kalau dikatakan yang menjaga di sekitar Masjid Al-Aqsa tentara-tentara Israel, iya. Yang menjaga mereka. Karena itu negeri jajahan. Memang Palestina itu dibagi menjadi 3. Mereka ada zona A, B, C. Zona A itu kalau nggak salah zonanya orang-orang Palestina. Ada zona B campur. Zona C itu zonanya Israel. Dan zonanya Israel ini Masya Allah. Kalau gak kebalik ya. Zonanya Israel ini indah-indah rumahnya Masya Allah. Kalau yang zonanya umat Islam ya sangat ya sangat terbelakang lah sebagian ya. Sebagian antara mereka. Seperti itu kiranya. Barakallahu fiik. Ustaz itu mengenai peziarah yang mereka banyak Nasrani itu mereka masuk juga Ustaz ke Masjidil Aqsa. Ya. Aktivitas mereka di sana. Siap. Subhanallah ya, kita tahu bahwa Masjid Al-Aqsa ini sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Masjid Al-Aqsa dulu yang pertama nguasain siapa? Adalah Bani Israel. Ketika mereka meninggalkan Mesir, nyebrang, menuju ke Syam. Akhirnya di masa Nabi Musa mereka belum bisa masuk ke Masjid Al-Aqsa, ke Quds. Tapi setelah 40 tahun Allah hukum mereka untuk tersesat. Lalu Allah perkenankan mereka setelah generasi yang gak benar itu mati. Dengan pimpinan Yusha bin Nun. Mereka memasuki Masjid Al-Aqsa dan mereka menguasai Masjid Al-Aqsa. Artinya agama Yahudi yang tentunya ketika itu mereka Islam tentunya. Sesuai dengan yang diinginkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka pernah ada di sana. Nabi Sulaiman memimpin di sana. Nabi Daud memimpin di sana. Di situ yang pertama. Kemudian orang-orang Nasara ketika Islam datang Masjidil Aqsa itu dalam kekuasaan orang-orang Nasara. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menerima kunci-kunci Masjidil Aqsa itu dari pendeta-pendeta Masjidil Aqsa. Jadi mereka merasa memilikinya. Kemudian ketika diterima oleh umat Islam, ya jadi milik umat Islam. Tapi kan kemudian terjadi perang salib, ya mereka datang ingin menguasai kembali dan pernah dikuasai hampir 100 tahun atau 80 tahun ketika itu oleh kaum salibis, orang-orang Nasoro. Maka kalau sekarang dikatakan orang Nasoro datang ke sana, iya mereka mau masuk. Mereka merasa itu milik mereka juga. Padahal Allah katakan, wal aqibatu lil muttaqin. Ujungnya itu punya orang-orang yang bertakwa. Jadi seharusnya umat Islam yang bertakwa memiliki hal itu. Orang-orang Nasoro masuk? Iya, masuk. Mereka masuk ke Masjidil Aqsa di selain hari Jumat sama Sabtu. Mereka masuk di selain hari Jumat dan Sabtu. Hari Jumat dan Sabtu mereka gak bisa masuk. Orang-orang Nasoro masuk mulai jam 7 sampai jam 11. Mereka punya pintu sendiri. Pintunya kalau nggak salah pintu Maghribah. Dan lewatnya itu lewat tembok ratapan. Orang Yahudi nggak mau masuk Masjid Aqsa. Mereka tidak mau masuk. Mereka kalau mau masuk bisa lah. Mereka itu hanya di dinding ratapan. Jadi bagian kalau ngadep kiblat itu bagian kanan. Mereka meratapi di situ karena mereka beranggapan itu dinding. Mereka belum boleh masuk. Mereka meratapin supaya Allah memberikan kemenangan kembali. Sehingga ya istana Nabi Sulaiman atau benteng mereka bangkit kembali. Jadi kalau dikatakan Nasoro masuk, iya masuk. Mereka kemana? Ya mereka ke dalam. Masjidil Aqsa itu luasnya 14 hektar. Jadi kalau kita lihat ada masjid yang kubah emas, yaitu masjid kubah emas dibangun di zaman Umayyah. Ada masjid yang kubahnya hitam umamanya, itu dibangun di zaman Umayyah juga. Jadi masjid itu baru. Sebelumnya adalah ya lapangan terbuka dan mungkin dulu istana. Gedung yang besar yang kemudian hancur. Kiranya seperti itu. Maka orang-orang Nasara ke sana. Orang-orang Yahudi juga ingin masuk ke sana. Kelak nantinya mereka. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullah. Anak pernah mimpi. Di dalam mimpi itu ada dua orang lelaki. Yang satu lelaki, yang satu bilang kalau ini adalah Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Terus di dalam mimpi itu anak bertanya kepada Nabi dalam mimpi itu. Dalam mimpi itu anak nanya gimana kehidupan di zaman Nabi dulu. Terus beliau menjawab kehidupan di zaman Nabi amatlah lebih baik dibanding zaman sekarang. Terus beliau bilang ingatlah akhiratmu. Dan saat itu anak terbangun. Apakah mimpi itu dari setan atau bagaimana Ustaz? Masya Allah. Barakallah fiik. Iya barakallah fiik. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ra'ani faqat ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang bermimpi melihat aku, maka yang dia lihat adalah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena syaitan tidak bisa berupa dengan rupaku. Syaitan enggak bisa. Tinggal sekarang yang perlu dilihat, dicek kebenaran mimpinya. Apakah dia melihat wajah orang itu? Sekarang ngelihat enggak wajahnya? Dalam mimpi itu anak lihat wajahnya, rambutnya, pakai baju. Kayak apa wajahnya? Wajahnya itu hidungnya mancung. Terus rambutnya tidak lurus, tidak keriting gitu. Nah. Kayak gitu. Terus kulitnya itu enggak terlalu putih, tapi enggak hitam juga. Dan tingginya juga enggak begitu tinggi. Itu sih yang Anda lihat. Kalau enggak putih, Nabi itu putih, cuma putihnya enggak. Iya, maksudnya putih tapi enggak hitam, tapi enggak begitu, enggak terlalu putih. Kayak orang Indonesia mah. Enggak, orang Arab. Enggak kulitnya. Kalau enggak hitam kan? Kita kan kuning langsep nih. Iya. Iya, lebih putih daripada orang Indonesia kurang lebih seperti. Kayak orang Sunda lah. Taib ala kulli hal wallahu alam apakah itu nampak atau tidak, tapi kalau bisa melihat wajahnya seperti yang disebutkan dalam hadis-hadis, maka yang dilihat adalah Nabi alaihi salatu wasallam, bukan syaitan. Kalau apalagi dia memberikan nasihat kebaikan di sana, kalau nasihat itu jelas itu nasihat dari orang baik, tapi tinggal dilihat Kalau tadi dikatakan memang rambut Nabi SAW tidak lurus dan tidak keriting, betul. Nabi tidak tinggi dan tidak pendek, Nabi pertengahan. Nabi itu alisnya tidak nyambung umpamanya. Memang ada bulu-bulu di tengah alisnya. Kemudian jenggotnya Nabi itu lebat. Yang dilihat jenggotan enggak? Jenggotan. Nah, putih apa hitam warna jenggotnya? Apa? Putih apa hitam? Itu Anda lupa, cuman pakai sorban yang Anda ingat. Sorban putih apa hitam? Sorban putih. Nah, ya Allah, mudah-mudahan yang dilihat adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan itu sebagai tanda kebaikan ya. Artinya seorang yang bermimpi melihat wajah Nabi alaihi salatu wasallam, dia harus lebih mendekatkan diri kepada Allah jalla jalal, lebih mengikuti sunnah Nabi dan mudah-mudahan kelak dikumpulkan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya. Barakallahu fiik. Ustaz, mau nanya mengenai kan kalau kitab diturunkan kepada Nabi kan secara bertahap ya Ustaz ya. Iya. Kalau kitabnya Yahud dan Nasoro seperti apa ya Ustaz? Iya, betul. Kalau kitab Taurat itu diberikan langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Tidak, kan Nabi Musa berjumpa dengan Allah selama 40 hari. Beliau berjumpa kemudian pulang membawa Taurat. Taurat yang ditulis, yang Allah menuliskan buat Nabi Musa alaihissalam. Itu Taurat dibawa, ingat kisahnya dalam Al-Quran Al-Karim ketika melihat kaumnya menyembah sapi, wa alqal alwah, dilemparkan tuh oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi kalau dikatakan Nabi sebelumnya itu mendapatkan kitabnya secara langsung, yang ana tahu seperti Taurat itu langsung diterima oleh Nabi Musa alaihissalam dan diterima oleh Nabi Musa alaihissalam secara langsung. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ada ayat-ayat tertentu yang melalui fase seperti diberikan kepada Nabi Muhammad SAW? Mungkin saja itu terjadi. Tapi yang jelas Taurat itu Allah tuliskan buat Nabi Musa alaihissalam dalam lauh-lauh, dalam papan-papan ya, yang dituliskan kepada Nabi Musa alaihissalam. Seperti itu. Nah. Ada Ustaz, bentar. Tafadhali. Masih dua pertanyaan. Taib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ini Pak Ustaz. Berkaitan dengan mimpi, Pak Ustadz, saya sering pernah mendengar dari Ustadz, pastinya Ustadz Sunnah ya Pak Ustadz, kalau mimpi tentang apa ya, tentang pakaian itu ada hubungannya dengan hati kita ya Pak Ustadz. Ana sering kali mimpi misalnya lagi pergi gitu di luar sana, pakaian ana tuh tidak berhijab. Jangankan hijab Pak Ustaz, pakaiannya juga minim gitu Pak Ustaz. Jadi ana koreksi diri gitu, ini berarti ana masih banyak kekurangan gitu Pak Ustaz. Apakah itu betul Pak Ustaz? Subhanallah. Ustaz, saya butuh ini Pak Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, ana ini bukan pendakwil mimpi jamaah ya. Tapi ala kulihal, ini ada hubungannya dengan ayat kita. Allah mengatakan wa thiyabaka fatahhir. Artinya pakaianmu kau sucikan. Yang termaksud dengan pakaian adalah hati. Yang disucikan adalah hati. Kalau dihubungkan dengan mimpi, ketika seorang melihat pakaian, wallahu a'lam, mungkin disebutkan di kitab-kitab takwil mimpi bahwasanya mimpi pakaian berkaitan dengan hati, bisa jadi hal itu. Kalau orang melihat dirinya dalam kondisi pakaian, kalau tadi dikatakan umpamanya kondisinya minim, dia tidak pakai jilbab, ya bisa jadi memang kondisi dia hatinya belum tertutupin. Hatinya masih jauh dari bagaimana seharusnya menjadi seorang muslimah. Dan ini banyak wanita-wanita muslimah yang sudah berkerudung, yang sudah bagus ya, tapi kadang-kadang masih menyimpan dalam hatinya dendam, masih menyimpan dalam hatinya dengki, masih menyimpan ria, penyakit-penyakit hati yang lainnya. Jadi kalau tadi disampaikan oleh seorang ustaz, menyampaikan kalau mimpi pakaian itu mimpi berkaitan dengan hati, maka ya bismillah, kalau tadi katakan mengkoreksi diri, dan tugas kita mengkoreksi diri. Kita yang tidak mimpi pun diperintahkan untuk muhasabah. Apalagi yang sudah mimpi tadi. Mungkin kiranya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi Ustaz, titipan pertanyaan Ustaz. Siap. Apa hukumnya kajian pakai Skype atau online? Apa sama dengan kajian yang asatidznya hadir secara fisik? Iya, Masya Allah. Iya begini, berkaitan dengan sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah. Tidaklah ada satu kaum yang berkumpul. Jadi perlu diingat, ada kajian online, artinya orang ngaji via YouTube umpamanya, sendiri-sendiri di mobilnya, di mana mereka ngaji. Tapi ada orang yang berkumpul. Mereka berkumpul di satu tempat untuk mengkaji. Mengkaji ini bisa jadi dengan kitab yang ada di tengah mereka, enggak ada ustadznya. Artinya satu baca kitab, yang lain menyimak, ya rahmukallah. Maka di situ rahmat Allah akan turun. Mereka akan diliputin, malaikat-malaikat akan turun. Karena itu majlis. Itu masuk majlis ilmu. Jadi walaupun ustadznya tidak ada di sana, tadi yang sampai, enggak ada ustadznya sama sekali. Mereka hanya duduk di sana bersama, satu ngaji, yang satu mendengarkan. Kayak kita tadi ada yang membaca di sana, yang lainnya menyimak umpamanya di sana. Kemudian kalian ibu-ibu kumpul di satu tempat, insya Allah, anda doakan mudah-mudahan tetap mendapatkan fadilah, bahwasanya akan mendapatkan rahmat dari Allah, diliputin, akan turun sakinah, malaikat-malaikat akan kumpul di sana, karena dalam kondisi mereka kumpul di sana untuk mengkaji. Jadi tidak harus ustadznya datang di sana, hadir di sana. Yang tidak sama adalah orang yang ngaji lewat TV di rumah. Orang kalau ngaji lewat TV di rumah sambil tiduran, nanti haus ambil air, nanti kadangkala dia pakaian gimana, ya sudah pokoknya dia bebas gitu loh. Tapi kalau ini kan ngaji, mereka itu kumpul bersama untuk mengaji. Insya Allah tetap mendapatkan fadilah itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, kayaknya itu menjadi penutup kajian kita pada kesempatan kali ini. Tapi yang jelas, mudah-mudahan kita bisa terus menuntut ilmu dengan segala sarana yang ada, yang sudah dimudahkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Dan semoga kita ikhlas dalam menuntut ilmu itu dan mengamalkannya dalam kehidupan ini. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.